Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. أطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Wasan Syiar Jalan Hadi Sumarmo 181 Solo Media Dakwah Seria 107,7 dan juga disambung siarkan di 101,4 di FM Solo. Ya, dengan Seria Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi kali ini kita masih kembali bisa berjumpa menemani Anda dalam program Bincang IT. Ya, seperti biasa saya Muhammad Al-Faruq akan membawakan acara di kesempatan Bincang IT kali ini. Ya, dan kita juga sudah menghadirkan satu narasumber, yaitu ada Ustaz Junaidi yang saat ini juga sudah hadir di studio RDS FM. Ya, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kabar apa ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Semuanya baik saja ya. Baik ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas apa aja ini Ustaz? Kisi-kisinya masih mungkin, tetap terkait dengan aplikasi-aplikasi ataupun gadget yang bisa menjadikan kita sebagai muttaqin gitu. Nah, insyaallah kesempatan ini kalau biasa kita membahas Android, nah sekarang kita masuk ke aplikasi, mungkin aplikasi yang bisa kita tanamkan di PC atau aplikasi di Windows ya. Yaitu tentang aplikasi yang mungkin kebanyakan kita juga mungkin sudah pakai atau mungkin juga ada yang belum kenal. Sehingga kalau bagi yang sudah kenal, ini kita pertegas kembali, bagi yang belum tahu, maka mudah-mudahan ini menjadi informasi baru yang insya Allah bisa kita ambil kemanfaatan daripadanya. Ya, subhanallah ya. Baik, nanti akan ada apa aplikasi untuk PC ya saat ini. Ya. Jadi bagi Anda yang memiliki PC atau laptop juga bisa ya Ustaz ya berarti. Ya. Bisa mendengarkan dan bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz ya. Dengan di via telepon 765-1818 atau SMS di 081-226-170-777. Baik, yang untuk mempersingkat waktu kita persilakan Ustaz Junaidi untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para pendengar RDS di mana saja berada, alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah dengan kenikmatan berupa iman dan sehat senantiasa harus kita syukuri. Dan pada kesempatan hari ini kita juga bersyukur kalau kemarin saya tidak sempat pada hari Selasa yang lalu karena saya ada acara ke Bandung. Mohon maaf karena kemarin juga belum sempat informasikan, saya di jalan baru ingat gitu ya. Nah, kesempatan ini kalau kita sebelumnya banyak berbicara tentang aplikasi Android, tapi kesempatan ini akan kita coba bikin seimbang antara aplikasi yang mungkin kita setelah miliki, dalam hal ini mungkin adalah PC. Kita akan banyak mulai mengangkat aplikasi-aplikasi di PC karena saya kira dari kita mungkin paling banyak yang saat ini punya adalah PC ataupun laptop, sedangkan mungkin Android dari awal kita coba sampaikan agar, karena ini kita melihat kecanggihan teknologi tren saat itu, maka itu yang kita bahas. Alhamdulillah kemarin juga ada masukan bahwa mungkin perlu perimbangan. Kita mungkin satu saat berbicara tentang BlackBerry, Symbian, aplikasi-aplikasi yang lainnya yang semuanya menjadi cakupan dari IT gitu. Nah, kesempatan ini saya perlu pertegas kepada pendengar semua bahwa dalam kehidupan ini kita harus proyeksikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, apa yang kita rencanakan, dan apapun juga ya, sebagaimana ikrar kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh sepak terjang kita harus kita peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang intinya kita yang menjadi bekal utama dan kita itulah yang menjadi penyelamat kita adalah takwa. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali perkataan takwa ini masuk di dalam semua pekerjaan-pekerjaan kita agar kita bertakwa. Yang artinya terkait dengan kajian kita tentang IT, maka bagaimana gadget, aplikasi atau apapun juga yang dekat dengan kita, bagaimana agar bisa mendukung, mendekatkan diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, PC kita bagaimana bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan pencerahan terhadap ketakwaan kita. Jika kita mungkin di mobil, bagaimana mobil kita juga bisa meningkatkan ketakwaan kita. Jika kita punya handphone, bagaimana handphone itu bisa memberikan kemanfaatan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Punya iPad atau punya apapun juga, harus kita proyeksikan bagaimana ini bisa bermanfaat untuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi koridor kita dalam pembicaraan IT ya. Karena kalau berbicara IT pada sektor yang umumnya orang proyeksikan untuk kemaslahatan duniawi saja, maka pada kesempatan ini dan khususnya dan ini yang menjadi bidang saya, bagaimana kita mengawal teknologi ini sehingga tetap berada dalam koridor syariah, berada pada proyeksi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pertegas kembali dalam kajian IT di RDS ini ya. Jadi arahnya ke sana. Oleh karena itu bahasan-bahasan kita pun selalu berkutat pada persoalan ini ya, karena ini penting banget untuk kita pahami dan sekaligus untuk kita aplikasikan. Nah, salah satunya dalam kesempatan ini adalah tentang program Solu ya. Nah, program Solu ini adalah merupakan program yang bisa kita aplikasikan di semua versi Windows ya. Dan itu bisa kita dapatkan secara gratis dan alhamdulillah ini diprogram oleh Putra Indonesia, orang Jogja namanya Mas Epta Setiawan, sehingga nanti bisa dicatat alamat websitenya kalau misal mau kita download atau bisa kita googling nanti pakai Solu ya. Nah, di sana kita insya Allah banyak sekali link-link yang mengarah ke sana, yakni kalau website resminya adalah webshop web biasa ya, appshop maksud saya, eb eho terus beta shop software ya, appshop.web.id.com itu di situ bisa kita download secara langsung. Nah, fungsi daripada aplikasi ini bagus sekali ya. Ya tadi bagaimana kita tidak terlena saat kita berada di depan komputer gitu. Dimana di sana ada yang bisa kita setting sendiri tampilan running text gitu. Entah misalkan waktu duhur tinggal sekian jam lagi ke depan. Kemudian itu bisa kita setting misalnya 5 menit atau 10 menit atau sesuai dengan yang kita inginkan azan kita kumandangkan sebagai prolognya. Atau nanti pas saat jam sholat dia azan secara otomatis. Kemudian juga ada fasilitas di situ yang bisa memaksa kita, itu bisa kita setting apakah saat kita sedang mau sholat tadi saat posisi kita langsung dimatikan atau shutdown gitu, itu ada ininya. Artinya biar kita ini enggak terlena banget. Begitu udah sholat, ya kan, panggilan Allah harus kita utamakan. Maka secara otomatis di dalam program ini nanti bisa dibikin shutdown. Jadi begitu Allahu Akbar selesai, nah komputer kita bisa langsung shutdown. Seperti itu. Ini salah satu fungsinya. Nah, dan ini kompatibel untuk apa namanya di seluruh kota di Indonesia, sudah mencakup seluruh kota Indonesia, maka secara otomatis termasuk jadwal waktu sholat abadi di daerah itu sudah otomatis akan ter ini apa namanya akan tertampilkan gitu. Itu secara otomatis tidak perlu kita setting secara manual, ya udah secara otomatis. Kemudian juga termasuk itu di situ ada fasilitas untuk menentukan arah kiblat berapa derajat dari arah barat, itu sudah ada langsung ininya. Sehingga ini pantas untuk kita miliki agar komputer kita tidak justru melalaikan kita terhadap waktu-waktu sholat. Jadi di-download saja, sangat gampang sekali nanti karena semua menunya dalam bahasa Indonesia. Saya kira itu sebagai informasi awal tentang aplikasi ini. Adapun nanti secara detail kita bisa komunikasikan atau kita diskusikan dalam interaktifnya. Baik, ya. Ya itu sedikit awang-awang atau apa namanya ilmu ya dari program baru yang mungkin Anda baru mengetahuinya. Ya, silakan Anda bisa untuk bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan Ustaz Junaidi via telepon ataupun SMS ya, di telepon 765-1818 atau di SMS di 081-226-170777. Kita akan kembali lagi ya Ustaz ya, setelah beberapa yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.7 dan juga disambung siarkan di 101.4 FM 107.7 RDS FM. واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. Media Dakwah Syariah 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, dan juga disambung siarkan di 101.4 di FM Solo. Ya, pendengar di Bincang IT ya, masih kita di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya tentang IT ya di via telepon 765-1818 atau juga di SMS sendiri 081226-170777. Baik, ini kita langsung ke SMS ya tadi. Iya, iya. Baik, ke SMS dari Winda ini. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam. Ustaz, guna BB itu sebenarnya untuk apa Ustaz ya? BB ya, mungkin maksudnya ya BlackBerry mungkin ya ini Tad ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin Tad ya. Jadi mungkin kalau yang dimaksudkan itu salah satu fitur dari BlackBerry BBM kan saat ini kan menjadi umum ya anak-anak. Yeah. Sekolah SD itu saya lihat sekarang kayaknya kalau tidak pakai BB gimana, apalagi kalau orang-orang di dunia usaha mereka banyak memanfaatkan BBM, BlackBerry Messenger ya. Jadi BBM itu sebenarnya kalau kita umumnya pahami itu seperti SMS gitu ya, cuman basicnya dia berbasis data, dalam pengertian ini berbasis web gitu, kayak email lah gitu ya. Yang lebih gampangnya email lah begitu ya, gitu. Karena kita kalau menggunakan BBM ini kan tidak dibatasi oleh sekian karakter seperti halnya kalau SMS. SMS kan harus 160 karakter, kalau lebih dari itu ya, tarifnya dihitung 2 gitu. Nah di BBM ini karena BlackBerry ini punya server gitu, di mana setiap server, setiap klien atau setiap pelanggan ini terhubung di server itu, maka begitu kita bikin grup misalnya, katakan kita punya 1000 grup, terus kita satu informasi, apakah foto atau berita apa, nanti langsung kita share ke grup itu, maka secara otomatis semua grup yang 1000 tadi akan menerima pesan kita gitu. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan dalam dunia iklan atau promosi yang cukup efektif, karena mesti orang baca gitu kan, karena bentuknya kan seperti SMS gitu ya. Ada notifikasinya kayak SMS gitu. Oh, misalkan oh ini ada produk apa gitu. Oh, mereka akan ini, sehingga nanti dengan itu, dengan memahami apa yang disampaikan, nah, kalau produk, sebuah produk, dia akan bisa kontak jika memang pas kebutuhannya itu. Itu fungsinya. Nah, kalau sekarang anak-anak muda itu biasanya ya ya hanya sekedar ya apa namanya ya dolan lah. Nah, sekarang kan kalau umumnya kita di Indonesia ini, perangkat-perangkat ini hanya masih banyak digunakan untuk hal yang bersifat dolanan gitu atau hiburan. Jadi pasti kepada entertain gitu, bukan kepada bagaimana ini menjadi sebuah yang menghasilkan produktivitas, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lebih. Nah, makanya sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan BBM ini untuk hal-hal yang positif, seperti misalkan share informasi, share ilmu dan lain sebagainya. Misalkan kita lagi baca sebuah buku atau berita, ini bagus, maka kemudian langsung kita share. Masya Allah, insya Allah dan hal-hal seperti itu akan bermanfaat. Jadi intinya, kembali kepada pertanyaan, bahwa fungsi dari BBM, kalau itu yang dimaksudkan tadi, adalah untuk komunikasi data sesama pengguna BlackBerry, ya, pengguna BlackBerry. Tapi khusus pengguna BlackBerry. Walaupun sekarang ada lintas operator namanya WhatsApp. Jadi fungsinya sama seperti itu sebenarnya ya. Kalau di iPad itu juga ada fungsi yang seperti itu. Macam-macam lah. Sebenarnya yang semacam itu banyak sekali gitu ya. Saya kira seperti itu jawaban saya. Iya, itu ya. Semoga bisa dipahami untuk Winda yang masih penasaran dengan BBM ya. BB itu fungsinya untuk apa? Kemudian ini Ustaz ya, Ustaz, Bok untuk memprogram TV agar anak tidak sembarangan, yang panjenengan tawarkan ya itu namanya apa? Harganya berapa? Belinya di mana? Maaf. Dulu tanyanya tapi keburu jemput anak sekolah jadi tidak kedengeran. Sebenarnya kalau yang dimaksudkan untuk TV itu, para produsen ini tidak memproyeksikan untuk kesana sebenarnya. Artinya untuk menjadi sebuah opsi ini agar TV kita bisa berfungsi lebih. Tapi umumnya kalau yang saya lihat di setiap pameran itu, intinya bagaimana TV itu bisa dibuat untuk game gitu. Rata-rata seperti itu yang saya tahu di setiap pameran yang ada. Cuman saya melihat sisi yang lain yang menurut saya secara pribadi, wah ini bisa kita isi dengan konten-konten yang positif dan menjadi sebuah alternatif juga bagaimana agar TV ini tidak semata-mata kita hanya menyantap apa yang diberikan oleh si stasiun TV, tetapi kita punya opsi lain saat kita saatnya mungkin mau belajar, maka dengan konten yang kita isi pada TV book tadi itu bisa kita manfaatkan. Misalkan saat maghrib saatnya kita mengaji, nah kita di situ sudah isi apa yang mungkin menjadi proyek kita terhadap anak kita atau pada diri kita sendiri gitu. Nah ini saya berpikir dan memang arahnya kita bagaimana ini betul-betul kita sama-sama gerakkan agar kita betul-betul bisa memanfaatkan TV ini sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa di satu sisi TV itu juga penting, karena nyatanya di lapangan kalaupun kita tidak punya TV, anak kita nonton di TV tetangga, atau kalau enggak mungkin di TV di rumah Pak D-nya, Bu D-nya dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat merugikan kita karena kita tidak bisa ngontrol. Maka menurut saya ya, ini tapi tergantung kepada kita masing-masing ya, tapi secara pribadi saya mengatakan bahwa kita berada pada dunia yang seperti ini, sehingga kita tidak bisa menolak dunia yang saat ini kita hidup gitu, tapi bagaimana menyikapi kondisi dunia yang real saat ini gitu. Salah satunya mungkin terhadap TV, ya kita kenalkan kepada anak bahwa TV ini manfaatnya seperti ini, kerugiannya seperti ini, kan gitu. Kemudian jika kita sudah seperti itu, kita nyatanya juga tidak punya stasiun TV yang menampilkan sesuai dengan yang kita harapkan, maka dengan adanya teknologi namanya TV Book tadi, itu bisa kita manfaatkan. Nah, yang membangun atau yang mendevelop konten-kontennya saya saat ini, saya yang saya tahu sampai saat ini belum ada yang arah ke sana, tapi kita sudah develop, cuman memang belum kita sosialisasikan dengan baik ya. Tapi insya Allah ini salah satu alternatif kita, bagaimana kita tidak harus membangun stasiun TV Islam yang mahal banget itu, ya, tapi dengan cara seperti ini insya Allah bisa. Jadi nanti kalau kembali ke pertanyaan tadi, kalau misalkan mau cari di toko, mungkin gini tanyanya, apa namanya, Android TV gitu, Android TV. Tapi jangan berharap bahwa Android TV tadi terus ada yang konten-konten yang saya maksudkan tadi, tidak ada. Tidak ada sama sekali isinya gitu. Cuman dengan Android TV itu fungsinya nanti sama halnya kita punya handphone Android yang bisa kita isi apa saja, sehingga TV kita bisa menjadi manfaatnya lebih. Misalkan TV kita nanti bisa kita jadikan untuk seperti PC, bisa untuk internetan, bisa untuk nulis, bisa untuk chatting dan lain sebagainya. Nanti salah satu fungsinya dari Android TV itu seperti itu. Tapi konten-konten kayak mungkin ngaji atau kontennya video apa, drama, film dan lain sebagainya yang Islami itu tidak ada dalam bawaannya. Seperti itu ya. Nah, makanya kalau kemarin saya pas lihat di pameran itu kurang, apa namanya, saya lihat malah jarang yang ini. Jadi itu sehingga kalau memang mau secara khusus, nanti saya bisa apa, membantu untuk mencarikan sekaligus kontennya. Silahkan siapa di antara pendengar yang menginginkan, insya Allah saya sudah siap kontennya. Ya, cuman saat ini terus terang saya masih belum secara serius atau secara betul-betul tertata, tapi intinya sudah ada. Ya gitu. Nah, ini insya Allah akan kita kembangkan ke depan. Baik, ya. Itu ya, untuk Anda yang bertanya tadi tentang TV Box. Ya. Kemudian ini di SMS selanjutnya, Ustaz. Ya, saya orang awam ingin belajar komputer, Ustaz. Buku apa yang bisa dijadikan panduan dan dijelaskan, tolong, ada di Gramedia atau tidak, namanya buku apa, Ustaz? Yang baik untuk belajar komputer ini, Ustaz. Ya, bagi orang awam. Bagi orang awam. Saya sampaikan, untuk menjadikan kita bisa belajar komputer atau bahkan apapun juga, ini share saja seperti yang saya lakukan, karena terus terang aja bahwa saya sama sekali tidak punya basic di bidang IT, tapi saya sepenuhnya otodidak, ya otodidak. Jadi dari nol, saya dari pesantren tidak sempat kuliah, tapi saya mau menemukan cara belajar yang efektif, dan ini saya cobakan sama staff saya yang juga bukan basic komputer. Tapi rata-rata dalam tempo 3 bulan, kalau programmer itu D3 atau apalagi S1 ditempuh dalam waktu yang cukup panjang, alhamdulillah di tempat saya 3 bulan itu sudah bisa jadi programmer begitu. Saya cuma menyediakan gini caranya, ini yang harus kamu kerjakan, ini fasilitasnya, alhamdulillah itu rata-rata bisa seperti itu. Jadi bagi siapapun ya, baik yang awam atau yang sudah tahu tetapi ingin meningkatkan lebih dalam, sekarang banyak sekali buku-buku tutorial yang sangat bagus. Salah satunya, kalau mungkin ingin mau belajar komputer, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah miliki dulu komputernya. Itu. Ya. Ini juga yang saya lakukan seperti itu awalnya. Saya dulu masih di pesantren, pondok itu masih belum punya komputer, saya udah punya komputer gitu. Ya. Gitu. Nah, itu sebagai sarana untuk ngoprek. Ya, istilahnya bahasa ini ngoprek gitu. Jadi mulai dari yang sudah jadi, kita bongkarin semua. Nah, kemudian ya pokoknya hitung-hitung anu apa namanya, untuk latihan aja. Toh ini udah milik saya istilahnya. Mau rusak ya rusak gitu. Nanti kalau misalkan mentok dibawa ke teknisi kan gitu. Ya alhamdulillah kita proteli semua, kemudian kita anukan kembali, kita kembalikan, ternyata bisa hidup lagi. Nah ini sudah keberhasilan kan gitu. Nah setelah itu istilahnya dari sisi hardware-nya udah kita gituin. Kemudian setelah itu untuk bagaimana mengoperasikan software Windows-nya. Nah sekarang banyak banget buku-buku yang mendukung tentang itu. Dan salah satu yang paling bagus karena kita bisa melihat langsung, tidak hanya sekedar membaca. Karena membaca itu bisa multitafsir, bisa salah persepsi gitu. Tapi kalau bentuknya video tutorial, itu langsung bisa kita lihat dan langsung bisa kita praktekan. Jadi yang saat ini saya lihat sangat bagus buku-bukunya, yang sering saya sebut dalam kesempatan seperti ini adalah buku-bukunya dari apa ya, lupa saya namanya, dari terbitan dari Palembang itu, saya lupa namanya. Intinya itu buku-buku tutorial tentang komputer, mau belajar misalkan MS Word, Excel, atau program-program aja. Biasanya ini apa namanya, Maxicom ya, ya Maxicom. Penerbit namanya Maxicom itu, menurut saya satu-satunya penerbit di luar Jawa. Ini buat terbitan Palembang ya, Maxicom. Silahkan nanti cari di Gramedia, itu ada bukunya. Nanti mau belajar tentang apa, itu sudah ada semua. Misalkan mau belajar mau menjadi teknisi, di situ sudah ada video-videonya. Ya. Apa aja misalkan apa namanya komputer itu, apa namanya hardware, apa namanya RAM, apa namanya hard disk, itu ditunjukkan semua bagaimana cara merakitnya dan lain sebagainya, itu sudah tuntas. Ada tutorialnya gitu ya. Begitu juga kalau kita mau belajar MS Word, bagaimana kalau kita ngetik yang benar, bagaimana kita bikin kolom dan lain sebagainya, itu secara tuntas itu dibahas di situ. Silahkan satu-satu. Nah ini pengalaman saya belajar seperti itu, dan alhamdulillah yang saya tularkan kepada staff-staff saya juga bisa seperti itu gitu. Ya. Jadi tadi silahkan di Gramedia ada, catat anunya, penerbitnya Maxicom. Itu biasanya bukunya pasti ada CD-nya. Di samping tutorialnya itu dalam bentuk teks, kemudian ada dalam bentuk CD tutorial. Jadi nanti kalau mau belajar, kalau udah ada komputernya, masukkan CD-nya, terus lihat. Di situ kan bentuknya interaktif, ada menu-menunya. Nanti silahkan, apa namanya, silahkan pelajari. Jadi itu saya kira salah satu cara bagaimana agar kita efektif, bahkan tidak perlu mungkin kursus, ya. Yang penting ada medianya, ada komputernya, beli saja bukunya dan CD-nya, terus silahkan praktek di rumah. Insya Allah pengalaman kami itu bisa berhasil dengan baik. Ya. Baik, itu ya untuk rekomendasi dari Ustadz Junaidi. Ya, silakan Anda bisa mencobanya, mencari buku, atau mungkin di internet banyak juga ya, tadi di YouTube itu. Ya. Tutorial ingin apa aja bisa. Ya, cuman kan kalau orang awam kan YouTube itu apa juga bingung kan. Gitu. Oh, ini makanya istilahnya yang kalau awam betul ya udah mulai dari situ aja. Nanti kalau mau apa YouTube itu, bagaimana ngupload foto dan video di YouTube, itu juga sudah ada tutorialnya. Yang penting mulai dari dasar banget, insya Allah terbitan Maxicom itu sudah ada. Nah, yang saya tahu yang terbaik itu. Yang saya tidak tahu mungkin banyak. Ya, itu betul sekali ya kata Junaidi ya. Anda bisa mulai dari nol ya tadi ya. Dari nol, nol betul. Gitu. Baik, ini ada lagi yang bertanya ini Ustaz ya. Dari Alif di Semanggi, Ustaz pilih mana antara tablet sama netbook? Mungkin bisa dikasih pengertian Ustaz ya. Ya tergantung kebutuhan ya. Semuanya akan efektif manakala sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Betul, ya, bukan betul. Ya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan tak terbatas, hatta dzul makobir ini. Ya. Makanya biar kita ini tidak mubazir, maka sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Maka ya tadi saya tidak tahu ini kebutuhannya untuk apa. Tetapi sebagai gambaran saja ya, sebagai gambaran. Kalau tadi netbook atau tablet ya, begini. Kalau netbook atau laptop lah, kalau bahasa yang lebih umum ya, walaupun memang perbedaan antara netbook dan laptop itu ada. Salah satunya kalau laptop atau notebook, sekali lagi harus dibedakan net sama N sama E. Net ya, netbook sama notebook. N sama O ya. Jadi kalau notebook itu bahasa lain dari laptop gitu. Sementara kalau netbook itu juga punya kekhasan. Kalau netbook misalkan umumnya rata-rata itu untuk displaynya berukuran 10 in, walaupun saat ini ada yang 12 in, bahkan ada yang 14 in. Kemudian prosesornya menggunakan Intel Atom. Nah, yang terakhir ini saya kemarin lihat di pameran itu Intel Atom, walau dulu versinya N570, sekarang sudah N2600. N2600. Tetapi kalau Asus sendiri, saya baca kemarin di media bahwa Asus ke depan tidak lagi akan mengembangkan untuk ininya, untuk netbooknya, tetapi akan lebih fokus kepada pengembangan tabletnya. Ya, karena memang tren saat ini adalah tablet itu. Tetapi sekali lagi kembali kepada kepentingan kita, hanya sekedar wawasan saja bahwa netbook itu ya sama halnya secara aplikasi sama dengan notebook, hanya tidak ada CD-ROM menggunakan prosesor Intel Atom pada umumnya seperti itu. Sedangkan kalau notebook itu rata-rata pakai CD-ROM. Nah, lalu kalau untuk tablet, kalau tablet ini sebenarnya proyeksi atau generasi setelah netbook. Jadi generasi terbaru saat ini adalah namanya tablet ya, tablet PC. Tablet PC ini itu diproyeksikan untuk mengintegrasikan sistem komunikasi, sistem komputasi, sistem navigasi, sistem asistensi dan lain sebagainya dalam satu media. Kalau sebelumnya kan untuk komunikasi handphone sendiri, untuk komputasi laptop sendiri, jadi terpisah-pisah. Sementara kalau tablet ini adalah mengakomodasi, mengintegrasikan semua kebutuhan itu dengan satu media. Nah itu, makanya ini paling canggih ya. Jadi kalau kita misalkan saat traveling, kita mau navigasi menggunakan GPS, maka fasilitas di tablet itu biasanya sudah ada GPS-nya, sehingga kita bisa memanfaatkan satu media itu. Kemudian di satu saat kita ingin presentasi yang artinya terkait dengan komputer, di situ sudah ada untuk office-nya, misalkan PowerPoint, MS, Word, Excel dan lain sebagainya. Butuh ke proyektor, ada beberapa perangkat sekarang yang sudah support langsung ke proyektor menggunakan konektor VGA. Ya, dari HDMI itu VGA. Itu ada yang seperti itu gitu. Nah kemudian ya, karena fungsinya ini mengikuti mobilitas orang saat ini, kan mobilitas kita sangat tinggi. Tentunya dengan adanya laptop terlalu dianggap sekarang terlalu besar gitu, maka kemudian muncullah tablet PC tadi ya. Tablet PC hanya 7 in, maksimal 10 in. Jadi itu gambarannya. Makanya kembali kepada kebutuhan, silahkan tadi dirasa-rasa kebutuhannya untuk apa. Seperti itu. Itu ya rekomendasi dari Ustadz ya. Silahkan cari tahu dulu kebutuhannya untuk apa ya. Nanti bisa nyari barang yang sesuai kebutuhan gitu ya tadi ya. Baik ya. Baik, sebelum kita lanjutin lagi ya tadi, kita jeda dulu ya tadi. Baik, kita jeda dulu. Silakan bagi Anda ingin bertanya, masih ada waktu sampai nanti pukul 11:30 ya. Silakan di via telepon 765-1818 atau di SMS di 081-226-1070-777. 107,7 RDS. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. Media Dawah Syariah 107.7 dan juga disambung siarkan di 101.4 FM. Baik pendengar, kita masih di program Bincang IT ya bersama Ustaz Junaidi ya. Masih sampai nanti pukul 11:30. Silahkan bagi Anda ingin bergabung, kita tunggu ya, telepon 765-1818 atau juga di SMS di 081-226-1070-777. Baik, Tad, ini kita langsung ke SMS ya, atau ya, ada informasi langsung lagi, Tad? SMS aja. Langsung SMS ya, Tad, ya. Baik, ini dari Abu Hanif di Delanggu. Ya, Ustadz Junaidi, bisa diulangi alamat website program yang disampaikan tadi? Kapasitasnya berapa? Apa bisa kita download via warnet dengan memakai flash disk atau HDD eksternal? Ya, monggo, Tad. Ya, untuk alamat yang dimaksudkan tadi tentang Solu ya. Nah, mungkin nah, itu tadi ya. Jadi Solu ini termasuk aplikasi gratis, kita bisa download langsung dari warnet dan sangat kecil, hanya berapa mega gitu ya. Hanya berapa mega. Jadi bisa di download internet, saya hanya kalau enggak salah 200, enggak nyampe, kecil ya, sangat kecil. Jadi alamatnya app saya Eja E ya, Eho, Bravo B, Shop, Sera, O Oscar, Fanta, Tenggu, Epsop, dot web, Whiskey ya webnya, Eho, Bravo, dot ID. Atau kalau enggak, kalau mau lebih, kalau bingung, nanti masuk ke Google aja. Tulis Solu pakai ini, pakai apa namanya, SHOLLU, Solu. Insyaallah nanti langsung ketemu, banyak sekali link-linknya ke sana, langsung download saja. Itu masyaallah cukup bagus sekali, dan tentu di setiap PC kita selayaknya menggunakan ini agar kita tidak terlalu lalai ya. Karena ada peringatan, oh misalkan kita saat ini duhur sekian menit lagi. Nah, begitu saatnya kita masuk, maka otomatis komputer kita akan adzan. Seperti itu. Terus juga kita setting agar kita terus, wah ntar lagi masih belum komat kan, misalnya begitu. Itu bisa langsung kita bikin komputer kita langsung shutdown, wes mati aja gitu. Sehingga sehingga kita bisa langsung ke masjid, ke masjid seperti itu. Jadi yeah, gitu. Makanya kalau misalkan kita menjadi pimpinan di sebuah kantor, mungkin agar apa namanya, atau mungkin anak kita yang mungkin ini kan kecil sekali anunya, apa namanya, masuk di ini enggak kelihatan itu programnya. Kita bikin aja setiap salat dia langsung mati, shutdown. Nah, gitu. Kita sembunyikan aja itu anunya. Apa namanya, program itu, sehingga anak-anak kita mungkin yang main game apa begitu jam sholat, maka kemudian semua mati. Itu bisa kita setting menggunakan program ini. Jadi akan seperti virus gitu ya. Gitu. Baik, itu ya untuk ini, tadi juga ada yang bertanya dari Alhansa yang minta alamatnya tadi juga. Semoga bisa mendengarkan. Kemudian ini tanya tentang teknis PC ini, laptop ini ya, Tad, ya. Saya punya netbook itu case-nya mati, Tad. Apakah kalau mati itu tidak bisa diperbaiki ya? Kalau beli itu harganya berapa nih, Tad? Mereknya Asus nih. Asus. Kok sama ya? Saya juga pernah belikan anak saya beberapa waktu yang lalu netbook Asus. Kemudian konslet ininya, case-nya mati gitu. Nah, terus saya komplain ya ke, kan kalau Asus itu garansinya 2 tahun gitu. Oke, suruh dimasuk di bawah, tetapi kan harus dikirim dulu, harus 1 bulan. Padahal kan kita mau pakai ya. Artinya daripada anu ya biarin aja. Nanti solusinya kalau misalkan hal seperti itu sebenarnya diperbaiki bisa. Cuman kan ya risikonya nanti kalau kita perbaiki sendiri garansinya hilang, atau kalau misalkan kita mau garansikan itu paling tidak satu bulan gitu. Nah, caranya atau solusinya, beli aja charger universal itu. Nah, itu charger universal itu kan ada semua, hampir semua jenis colokannya itu ada, kemudian pilihan voltasenya itu juga ada, tinggal kita switch seperti itu. Nah, milik saya akhirnya saya bikin seperti itu, alhamdulillah udah jalan kembali. Karena kalau beli baru itu 800 ribu. Adaptornya itu 800 ribu katanya. Nah, sementara kalau kita beli yang universal itu hanya 150 sampai 200 ribu, tergantung di mana tokonya gitu. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau memang ada kasus seperti itu, pas kebetulan juga saya punya kasus seperti itu, sehingga saya menggunakan apa namanya, adaptor universal. Kalau saya punya teman itu ada yang jual 200.000 tat. Nah, asli itu. Oh gitu. Mungkinlah bagus kalau bisa gitu. Iya. Nah, mungkin asli tapi palsu. Iya. Ya, karena kan biasanya rata-rata dari sananya itu ini ya, apa namanya, asli itu misalnya melalui jalur distribusinya atau mungkin asli tetapi melalui jalur distribusi lain. Iya. Nah, kalau katanya sih distribusi. Oh gitu. Jadi langsung dari Jakarta gitu. Nah, ya bisa direkomendasikan ke situ ke temennya. Iya. Ini. Jadi apa namanya, rekomendasinya beli yang universal itu ya tadi ya. Ya, kalau cuma saya tidak tahu ya seperti apa kualitasnya, tapi sampai saat ini saya kurang lebih sudah hampir 6 bulan atau 7 bulan saya menggunakan itu, alhamdulillah saya lihat baterainya masih bagus-bagus juga. Ya, tetapi ya, tentunya ya, setiap produk itu dia punya spek dan kekhasan sendiri. Jadi memang kalau mau betul-betul safety ya gunakan spare yang part asli. Yang asli. Seperti itu. Baik ya. Nah, itu untuk rekomendasi Anda ya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya nih, Ustaz, buku untuk buat offset ini ada dan ada tidak, Tat? Ya. Terus kalau ada itu namanya apa, Tat? Offset ya. Apa website? Mungkin website nih, Tat. Offset. Ya. Kalau di sini tulisannya offset gitu, Tat. Offset, ya. Nah. Mungkin katanya dan komputer kan mungkin itu ya. Ya, website ya. Sebenarnya ini asumsi aja, mudah-mudahan nanti boleh kembali SMS yang dimasukkan itu website atau offset, karena offset itu kan mesin cetak. Iya kan, mesin cetak ya. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah cara membuat website itu banyak sekali. Nah, salah satunya yang praktis seperti yang saya sebut di awal tadi, buku-buku terbitan Maxicom itu. Nah, ini sekali lagi saya bukan disponsori oleh Maxicom ya, tapi karena kita berbicara hal yang real ya, daripada bingung-bingung ya udah kita sebut saja ya. Gitu. Jadi di sana banyak banget, mulai mau bikin blog. Blog itu mulai dari nol putul sampai bagaimana blog itu bisa mendatangkan uang, termasuk bikin website dari pakai jumlah HTML dan lain sebagainya itu sudah ada. Sehingga yang saya rasakan, dan sekarang ini pengalaman saya secara pribadi yang mungkin belum tentu sama, tapi inilah sharing saya, bahwa dengan menggunakan pola pembelajaran semacam itu sangat efektif dari sisi waktu, dari sisi dana, ya artinya daripada kita harus ikut kursus gitu, karena di situ kan sebenarnya orang yang bersangkutan, tutor yang bersangkutan yang langsung ngajari, ya, yang langsung ngajari, cuman dia sudah direkam kan gitu di video, jadi sama aja sebenarnya dengan kita datang ke kursusan khusus. Nah, pada umumnya orang yang membuat program itu sendiri itu bukan hanya sekedar dia teori, tetapi dia sendiri melakukan gitu. Sehingga misalkan bagaimana membuat kolom dalam Word, MS Word gitu, itu sudah langsung yang bersangkutan, artinya dia memang seorang yang expert di bidangnya gitu, bukan orang baru ajaran. Jadi kalau kita mau berguru, itulah bergurulah kepada guru gitu, berguru kepada orang yang memang expert di bidangnya gitu. Ya. Baik, itu ya untuk Anda tadi yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita ke SMS selanjutnya ya, dari hamba Allah, dari Tri di Klaten ini. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PC saya tidak bisa sodon ya. Kalau di sodon itu terus hang. Ini masalahnya gimana ini, Ustaz? Ya. Biasanya hal-hal yang seperti itu menyangkut masalah software. Jadi saran saya, kalau misalkan ada kasus seperti itu, bisa saja karena virus sehingga sistem itu tidak bekerja secara sempurna atau normal, mungkin perlu diformat ulang saja, kemudian install ulang Windows-nya. Coba lakukan seperti itu jika untuk memastikan apakah itu karena kasus hardware atau softwarenya. Salah satunya yang mungkin tidak mengeluarkan banyak uang, mungkin dengan menginstal ulang atau memformat ulang sistemnya atau Windows-nya. Ya, insya Allah bisa teratasi, dan paling tidak bisa didiagnosa, oh sudah kita install ulang tapi ternyata sama seperti itu. Bisa terjadi karena hardware-nya yang sudah tidak layak atau perlu diganti. Ya, itu ya untuk Anda. Jadi kemungkinan masih harus dicek dulu ya, Tad ya. Ya, tapi biasanya kalau kasus seperti itu karena softwarenya biasanya atau OS-nya yang kurang, mungkin sudah pernah keinfeksi virus atau apa gitu, sehingga saran saya coba aja diinstal ulang atau diformat kembali. Baik, itu ya untuk Anda yang bertanya ini tadi, semoga bisa dipahami. Ya, sebelum kita berlanjut lagi Ustaz ya, kita ke jeda dulu Ustaz ya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz Junaidi ya, masalah IT, silakan saja, masih ada waktu sekitar setengah jam ya, sekitar 23 menit ya ke depan. Silakan di via telepon 765-1818 atau di SMS di 081-226-1707. 107,7 RDS. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل ناد أنكم صحب محمد أنكم صحب محمد. Ya, media dakwah syariah 107.7 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan juga disambung siarkan di 101.4 FM Solo. Baik ya, kita masih bersama Ustaz Junaidi di Bincang IT RDS FM. Lanjut ke SMS ya tadi ya. Ya. Baik, di SMS sudah ada yang masuk lagi ini dari Pak Abdullah di Sragen. Ustaz mau tanya, seberapa banyak kegunaan ilmu IT dalam menunjang kinerja bila diterapkan sisi lain ya, misalkan dalam usaha wira swasta, misalkan penjual bakso atau mie ayam ya, atau warung makan ya. Ya, mohon sarannya Ustaz ya. Dari Abdullah di Sragen. Kalau saya disuruh untuk memberikan penjelasan bagaimana peran IT di dalam dunia usaha, maka sebenarnya memang basicnya IT ini tadinya, kalau awalnya banget IT atau teknologi itu dikembangkan pada aspek militer ya. Dan kembali kita berbicara tentang teknologi ya, dalam hal ini Amerika lah yang mengembangkan ya untuk dunia militer. Jadi website itu WW itu tadinya hanya untuk pertahanan militer gitu. Tapi kemudian itu diadopsi karena dianggap itu sangat penting, sangat berpengaruh, sangat efektif dalam dunia usaha. Lalu kemudian diadopsi lagi dalam dunia pendidikan dan sekarang menjadi rata. Artinya apa? Bahwa peran teknologi di dalam berbagai sektor kehidupan ini itu penting banget. Dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah ya, dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, di mana kemanfaatannya sudah begitu luar biasa. Salah satu contoh, kalau kita punya toko ya, toko dengan toko manual atau toko yang biasa, itu konsumen kita kan hanya orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau dunia maya atau online gitu, maka tentunya konsumen kita itu adalah seluruh dunia gitu. Artinya seluruh potensinya seluruh dunia, walaupun tentunya kita harus memperkenalkan alamat atau profil toko kita kepada dunia, karena tidak secara otomatis ya, kecuali memang kita pandai-pandai membangun bagaimana agar website kita bisa diindeks oleh Google atau mesin pencari itu, sehingga orang begitu mencari memasukkan suatu kata, maka nanti akan dilarikan ke website kita, sehingga mungkin di situ ada kata-kata apa yang memang memungkinkan untuk bisa lari ke situ, atau trik-trik tertentu, karena istilahnya kalau sekarang ada COI, ya, CEO itu, untuk mengoptimalkan bagaimana mesin pencari bisa mengindeks ini kita. Kembali kepada pertanyaan, intinya sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ya, gambarannya tadi, kalau misalkan kita toko biasa, paling hanya sekitar orang yang tetangga kita yang tahu. Sementara kalau kita membuatnya online, maka seluruh dunia, bayangkan saja, seluruh dunia itu berapa banyak potensinya, kan? Ini kita berbicara potensi, tadi realnya tentunya bagaimana usaha kita memperkenalkan kepada potensi tadi, gitu. Sehingga sangat penting banget. Oleh karena itu kalau kata, misalkan kayak bakso gitu ya. Nah ini mungkin nanu ya, kalau sementara ini kan bakso ini siap saji di situ, di tempat itu. Sehingga mungkin kepentingannya bagaimana, ini sedikit anu aja, sebuah contoh ini. Sebuah contoh tentang sebuah kuliner yang ada di Sidan Mojolaban Bekonang ya. Kuliner yang saya tahu, kuliner ini unik. Dan yang saya tahu itu adanya di Sulawesi Selatan, di Jeneponto namanya, yaitu tentang sate kuda, sate kuda. Nah saya kemarin pas lihat di Indosiar itu ada liputan tentang itu gitu. Kemudian saya coba search di Google, banyak banget gitu. Sate kuda itu. Banyak banget yang mengindeks itu. Ini kan yang bersangkutan yang bikin aja nggak tahu, tetapi orang yang mereview tentang itu di Google itu banyak gitu. Nah, ternyata Masya Allah ya, saya coba Google itu, sehingga yang tadinya saya tidak tahu juga tentang bagaimana sih kita, mungkin karena tidak terbiasa saja kadang-kadang, kuda kok dimakan gitu, katanya nggak boleh makan kendaraan atau yang ditunggangi gitu. Ternyata setelah set, ternyata banyak hal yang hadis-hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah dalam Sahihain itu ada, kemudian yang diriwayatkan dari Qudni dan sebagainya, itu ternyata Nabi pernah memakan kuda dan susunya gitu. Yang dilarang itu adalah keledai ahliya atau keledai negeri yang ditunggangi dan sebagainya. Ternyata seperti itu gitu. Kemudian dari sisi kesehatan ternyata bagus. Nah ini ya salah satunya ini. Jadi mungkin walaupun hanya bakso ataupun hik gitu, tapi kita menampilkan sesuatu yang lebih. Bisa saja orang yang datang dari Jakarta yang kemudian mampir di situ karena tahu, seperti saya penasaran juga, wah di mana ya gitu. Tapi nah ini jadi penasaran gitu, sehingga orang datang ke situ, sehingga penting. Misalkan hik atau bakso apalah gitu, bakso namanya yang sensasi-sensasi itu akan membuat orang penasaran gitu. Jadi sangat penting sekali. Apalagi sekarang kalau orang udah melek teknologi itu, rata-rata jika ada informasi dia akan lari ke Google mestinya. Ini di mana ini gitu. Nah, apalagi kalau tadi saya ketemu, ini di Jalan Pemuda Sidan. Nah, Jalan Pemuda Sidan itu langsung kita masuk ke GPS, langsung ketemu, udah petanya udah diarahkan ke sana gitu. Masya Allah ya. Jadi penting sekali ya. Maka hal-hal apapun informasi itu kalau kita upload di dunia maya, itu potensinya sangat besar untuk diakses oleh orang sedunia. Jadi gambarannya segitu ya, orang sedunia gitu. Bukan hanya sekota. Bukan hanya sekota, tapi dunia gitu. Jadi itu gambarannya, silahkan ditafsirkan seperti apa, tapi intinya kalau kita bikin sesuatu itu online, maka potensinya adalah orang seluruh dunia. Tapi kalau kita bikin offline, ya maka hanya sebatas kota atau sebatas tetangga-tetangga kita saja. Seperti itu. Makanya saya sendiri kalau misalnya ada informasi penting, kemudian tidak di ini, tidak diupload di internet, wah kecewa. Wah ternyata di mana, putus komunikasi kita. Tapi kalau misalkan diupload atau ada orang yang pernah mereview, itu seperti misalkan dulu tentang yang pernah saya bahas tentang SMP Korea Toiba gitu. Begitu ada, di sini. Nah, kemudian kita banyak tahu, lalu kita akhirnya datang ke tempat itu. Nah, kira-kira gitulah kalau misalkan antum punya usaha bakso atau hik dengan ciri khas tertentu, silakan aja bikin blog, ya, bikin blog yang gratisan gitu. Tinggal nanti dibikin gambar-gambar atau template-template yang bagus, sehingga itu membuat orang penasaran dan itu mengundang kita untuk datang ke tempat itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik ya, kita lanjut lagi ya tadi ya. Ini dari Abu Hanif di Delanggu. Ustaz, tanya lagi, seandainya laptop itu laptop saya itu Toshiba Satellite 100 ya, saya memakai Windows XP original, saya ganti Windows 10 ya, 2010 maksudnya ini, apa fitur bawaan aslinya itu masih ada Ustaz? Misalkan WiFi, network diagnosis dan lain-lain, apa saya bisa menginstal pada Ustaz Junaidi? Gimana mungkin ini, Ustaz? Yang dimaksudkan itu tadi bukan Windows-nya tetapi Office-nya mungkin ya. Yeah. Jadi prinsipnya begini, pengembangan aplikasi semakin baru itu semakin canggih tentunya ya, semakin canggih. Jadi tentunya hal-hal yang penting itu dia bukan akan dihapus, tapi akan lebih disempurnakan. Saya terus terang masih belum pernah install ya, belum pernah install untuk Office 2010, tetapi secara sederhana aja logikanya itu akan lebih baik, baik dari sisi performance atau features-featuresnya itu akan lebih baik. Jadi insya Allah, ini karena saya belum melakukan langsung, itu tidak akan tidak akan menghilangkan yang penting-penting itu, tetapi mungkin nanti beda tempat aja, mungkin ditempatkan pada berbeda. Sehingga itu biasanya kalau kita lagi asik, khawatirnya harus mempelajari pola yang baru, itu kadang menyita waktu juga gitu. Jadi intinya ya disesuaikan aja kebutuhan kita. Kenapa harus 2010 kalau kita memang kinerja kita sudah nyaman dengan yang sebelumnya gitu. Kecuali memang kita semakin meningkat, keahlian kita sudah semakin meningkat sehingga yang 2009 atau 2007 itu sudah tidak mengcover kebutuhan kita, bolehlah upgrade gitu. Tapi kalau kita upgrade justru akan membebani kita, apalagi akan merusak ya kinerja kita, ya buat apa gitu. Jadi disesuaikan saja gitu. Ya, betul sekali kata Ustaz ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau sudah mencukupi ya udah ya, Tadi. Iya. Kalau misal kurang ya upgrade. Gitu. Iya, update. Gitu. Ini ada lagi Tad. Iya. Tad mau beli buku panduan buat website itu atau blog dan lain-lain tuh belinya di mana, Tad? Ya, dari Pak Andri Jaten. Ya. Jadi yang sederhana aja, kalau buku-buku yang paling komplit yang saya tahu, kalau mungkin yang tanpa diskon silahkan ke Gramedia. Kalau yang plus diskon 10% ke Toga Mas atau mungkin toko-toko buku langganan yang lain. Tapi yang kalau saya secara pribadi yang paling istilahnya lengkap ya saya ke Gramedia, misalkan gitu. Atau mungkin kalau kita mau beli online bisa kita googling di internet gitu. Tapi kan kadang-kadang belum tidak memuaskan untuk prolognya. Kalau di Gramedia biasanya kan ada buku sampel sehingga bisa kita baca dulu, oh ini yang kita butuhkan gitu. Ya, saya sarankan bahwa memang yang paling efektif apapun sebenarnya kita melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan itu. Karena kalau misalkan kita biasanya begini, wah sekedar duen-duen nih atau sekedar punya, tapi itu tidak kita baca karena tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ngebai rak saja gitu. Maka sebaiknya ya itu nanti juga menjadi efisien, efektif, kita membeli sesuai dengan kebutuhan, kita melakukan sesuatu karena kebutuhan, itu efektif banget ya. Makanya orang itu misalnya lebih efektif bertanya ya daripada dia mengeksplor sendiri. Misalnya maksudnya begini, kita ada masalah terus kemudian bertanya, itu biasanya langsung nyerap gitu. Tapi kalau tidak kebutuhan, sekedar tahu gitu, tahu itu biasanya nanti lupa lagi gitu. Tapi kalau betul-betul menjadi kebutuhan, kemudian saat itu kita cari, itu untuk melupakan itu kesan itu sangat dalam gitu, sehingga sulit terlupakan. Nah ini bagaimana membuat sesuatu mendalam sehingga kita istilahnya tidak perlu ngebahas dengan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Iya, betul gitu. Sekali. Iya. Kemudian satu lagi Tad, ya. Ini mungkin yang terakhir dari Umu Goji. Mau tanya Tad, Ana sama sekali belum pernah buka internet. Tadi Ana coba-coba buka Google, terus ada tulisan buat akun Google, terus suruh masukkan nomor HP. Nah itu gimana Tad? Apakah emang seperti itu atau ngerubah fitur dan layanan di HP itu bisa enggak ini Tad? Oh mungkin anu itu apa namanya masuk mau. Sebenarnya kalau hanya kita masuk ke google.co.id misalkan, kan kita di situ sebagai mesin pencari, maka mungkin itu masuk salah masuk mungkin. Tapi kalau hanya sekedar untuk search aja, silakan masuk di google.co.id google.com gitu atau google.co.id, nanti kan ada di situ apa namanya, di mana kita bisa memasukkan teks gitu. Tapi kalau yang terbaru-baru ini kadang-kadang ada pilihan mau nulis dengan keyboard atau menulis dengan touchscreen, kalau yang anu ya apa namanya, yang gestur itu istilahnya, kalau pakai perangkat-perangkat yang sudah touchscreen itu gitu. Intinya sebenarnya nggak usah di, nggak usah bingung, coba aja, anu aja, kerjakan aja, mungkin salah nanti lah, nggak apa-apa salah gitu. Justru biasanya belajar dari kesalahan itu akan mengesankan juga tadi. Oh, saya melakukan itu muncul seperti ini, itu coba dianalisa gitu. Maka lakukan kembali. Fungsinya, insya Allah kalau namanya skill itu konsepnya atau rumusnya kerjakan atau lakukan, istilahnya biasakan, karena bisa karena biasa itu sangat mengesankan ya. Tapi kalau kita baca buku terus oh begini begini tapi tidak pernah kita praktekkan, maka itu biasanya untuk mengembangkan skill kita tidak bisa baik. Jadi belajarlah untuk melakukan sendiri, jangan terlalu karena tentang kita pimpinan sekretaris, pokoknya ini kemarin saya sampaikan ada seorang pimpinan rektor di suatu perguruan tinggi, dia 2 periode menjabat, kemudian bilang sama saya, saya menyesal sekali, saya terlalu lama menjabat. Saya punya sekretaris, semua saya suruh kerjakan. Begitu selesai jabatan saya jadi bodoh, tidak bisa apa-apa. Kalau dulu buka pintu aja nggak bisa, ya, karena dibukakan pintunya sama stafnya gitu. Suruh ngetik aja nggak bisa. Sekarang saya menyesal sekali, karena saya sudah tidak bisa apa-apa, karena semuanya sebelumnya saya suruh. Jadi sebaiknya kita melakukan sesuatu secara mandiri atau sendiri, itu mengasah skill kita. Ya. Itu baik, itu ya, semoga bisa dipahami ya. Baik mendengar ya, karena waktu sudah menunjukkan 11:30 ya, kurang 1 menit ya, mungkin kita akan dengarkan sedikit kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini oleh Ustaz Junedi. Dan untuk Ustaz Junedi akan memberikan sedikit kesimpulan Ustaz dari pertemuan kita di Bintang Etis yang hari ini. Moga pendengar yang berbahagia di mana saja, intinya bagaimana semua perangkat, semua media yang berada di sekitar kita, apakah PC, handphone, mobil, rumah, dan lain sebagainya, bagaimana itu kita bisa memproyeksikan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan salah satu yang paling dasar saat ini yang untuk mempercepat dan atau mengakselerasi apapun adalah IT. Oleh karena itu, maka selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan teknologi di dalam upaya bagaimana kita menjadi seorang muttaqin. Dan pada sisi yang lain, bagaimana IT ini kita manfaatkan pada bidang pendidikan dan dakwah. Saya kira itu ya, gitu ya. Saya jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Radio SFM di manapun Anda berada, demikian tadi ya Bincang IT di kesempatan Selasa 17 September 2012 kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan beliau Ustaz Junedi bisa bermanfaat untuk Anda, bisa menambah wawasan tentang IT Anda dan bermanfaat untuk kedepannya, amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Al-Faruq yang bertugas sebagai pembawa acara di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan tidak berkenan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. People depend on me somehow, though small and timid, I am now.